50 languages. 35. 35. Di bandara. Saya ingin memesan penerbangan ke Athena. Apakah ini penerbangan langsung? Tolong tempatnya di dekat jendela, tidak merokok. Saya ingin mengonfirmasi reservasi saya. Saya ingin membatalkan reservasi saya. Saya ingin memesan kembali reservasi saya. Kapan pesawat berikutnya terbang ke Roma? Apa ada dua kursi yang masih kosong? Tidak, hanya ada satu kursi yang masih kosong. Kapan kita mendarat? Kapan kita sampai di sana? Kapan ada bus yang pergi ke pusat kota? Apakah ini koper Anda? Apakah ini tas Anda? Apakah ini bagasi Anda? Berapa bagasi yang dapat saya bawa? 20 kilo. Apa? Hanya 20 kilo? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.